untuk kita. Bila kau jatuh bangun lagi, genggam tanganku menyerabutkan jawabannya menuju hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Tanpa bertanya, berjuang tanpa berpikir untuk menyerah. Bila kau sedih senyum lagi dan jalani hidup menyerabu. Hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Oh, waktu berhentilah. Aku harus siapkan hati. Mudahkanlah jalanku menjadi bahagia. Bila kau jatuh bangun lagi, genggam tanganku. Bila kau sedih senyum lagi dan jalan. Bangun lagi, bila kau sedih senyum lagi. Bila kau jatuh bangun lagi, bila kau sedih senyum lagi.